Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahiman wa rahimahumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala kita akan berbicara tentang dua sifat yang senantiasa ada pada diri seorang mukmin, di mana dua sifat tersebut tidak mungkin ada pada selain orang yang beriman, yaitu sifat sabar dan syukur. Sifat sabar dan syukur. Sesungguhnya dua sifat ini tidak akan pernah berkumpul dalam diri seorang hamba kecuali dia seorang beriman. Tidak akan mungkin ada dua sifat ini pada orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua sifat ini, sabar dan syukur, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan seorang mukmin itu, sungguh mengagumkan semua urusannya, inna amrahu kullahu khair, sungguh semua urusan seorang mukmin adalah kebaikan, walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal itu tidak mungkin ada kecuali bagi seorang mukmin. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Apabila dia ditimpa suatu, apabila dia mendapatkan suatu kenikmatan, maka dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar dan itu adalah kebaikan baginya. Inilah suatu pengabaran dari Nabi kita yang mulia yang sangat mencintai umatnya tentang sifat seorang mukmin harus ada dalam dirinya kesabaran dan kesyukuran. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Dua sifat ini tidak mungkin ada kecuali pada diri seorang mukmin. Kalau begitu, orang yang menyekutukan Allah, orang yang kafir kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak akan mungkin memiliki sifat sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, seorang mukmin itu harus memiliki dua sifat ini. Kapan dan dimanapun dia berada, harus selalu bersamanya sabar dan syukur. Sebab dalam kehidupan kita ini ada dua yang selalu akan kita hadapi, kenikmatan atau musibah. Kenikmatan atau musibah, itu saja. Dalam kehidupan dunia ini selalu akan bersama kita nikmat dari Allah dan musibah. Maka nikmat kita syukuri dan musibah kita sabari. Inilah seorang mukmin, selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepadanya, kemudian apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, apabila kita bersyukur dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. dan Rabbmu telah mengumumkan, apabila kalian bersyukur maka akan kutambah nikmatku, dan apabila kalian ingkar maka sungguh azabku sangat pedih. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya, tidak akan bisa kita hitung. Sampai Allah menantang dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu, kalau kalian mau coba hitung nikmat Allah, nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Subhanallah, banyak sekali dan besar sekali kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kalau coba kita renungkan, coba kita hitung-hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup kita hitung. Mulai kita bangun tidur, kita beraktivitas, sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah anugerahkan kepada kita nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kesehatan. Itu semua nikmat Allah yang tidak bisa kita ukur dengan materi. Namun sayang sekali manusia kebanyakan tidak menyadari akan nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya, kecuali setelah nikmat itu hilang darinya. Ini sering terjadi. Manusia kurang menyadari, kurang menghayati, kurang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, kecuali nanti setelah nikmat itu hilang darinya. Seorang yang Allah berikan nikmat kesehatan, kadang-kadang dia tidak pernah menganggap itu adalah nikmat. Nanti ketika dia sudah sakit, baru dia ingat betapa indahnya kalau sehat. Seorang yang masih memiliki anggota tubuh, memiliki tangan, memiliki kaki, seringkali dia tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar. Bahkan dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Nanti ketika nikmat itu hilang darinya, dia jadi lumpuh misalkan, baru dia sadar, dia ingat betapa indahnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Demikian seterusnya. Seorang memiliki mata, dia kurang menyadari betapa indahnya, betapa nikmatnya mata yang Allah berikan. Nanti ketika dia sudah jadi buta, baru kemudian dia sadar betapa indahnya nikmat mata yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, hendaklah bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan nikmat itu dari kita. Dan subhanallah, Allah berikan kenikmatan kepada kita tanpa memungut bayaran sedikit pun. Tanpa memungut bayaran sedikit pun, nafas yang setiap hari kita hirup berapa ratus kali, mungkin ribuan kali dalam sehari, kita hirup dan kita lepaskan kembali, Allah berikan nikmat tersebut gratis. Subhanallah, banyak sekali kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita tanpa Allah Subhanahu wa taala meminta suatu imbalan, meminta suatu balasan, meminta suatu rezeki dari kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Aku tidak menginginkan rezeki dari manusia, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Ar-Razzaq, Dialah yang Maha memberikan rezeki. Pemilik kekuatan lagi sangat kokoh. Maka sudahkah kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita? Sudahkah kita menjadi seorang mukmin yang sebenarnya, yang selalu bersyukur dan sabar? Walaupun sebetulnya kalau kita bersyukur, kita tidak akan mampu bersyukur secara hakikat. Kalaupun kita sudah bersyukur, kita tidak akan mampu bisa bersyukur secara hakikat. Kenapa? Karena kesyukuran kita dibanding dengan nikmat yang Allah berikan tidak sebanding. Tidak sebanding. Betapapun kita bersyukur kepada Allah, kalau dibandingkan dengan nikmat, tidak akan sebanding. Kita sholat misalkan, kita puasa, kita zakat, amalan-amalan yang kita lakukan itu belum bisa sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika kita mampu bersyukur, Ketika kita mampu sholat, kita mampu zakat, kita mampu puasa, itu pun suatu nikmat. Sehingga membutuhkan kesyukuran berikutnya. Sekarang kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah yang kita ucapkan itu pun nikmat. Berarti harus kita bersyukur lagi dengan nikmat bisa mengucap Alhamdulillah. Dan begitu seterusnya, setiap kesyukuran yang kita lakukan itu pun suatu nikmat. Kita mampu melaksanakan sholat 5 waktu, itu nikmat. Yang membutuhkan kesyukuran berikutnya, maka sungguh tidak akan bisa kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulama menjelaskan arkanus syukur, rukun-rukun bersyukur itu ada 3. Ada 3 hal minimal yang harus kita lakukan agar kita bisa merealisasikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, al-i'tiraf bil qalbi, mengakui dengan hati, mengakui bahwasannya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dari Allah, bukan dari makhluknya, bukan dari selain Allah. Apalagi sampai meyakini ini nikmat yang diberikan kepada kita dari jin fulan yang mereka yakini sebagai penguasa di suatu tempat, sehingga ketika misalkan panen Allah berikan kenikmatan dengan berhasilnya panen, mereka buat suatu syukuran kepada jin yang menunggu di situ atau kepada Dewi Sri, katanya buat sedekah bumi. Untuk siapa? Untuk Dewi Sri. Mereka persembahkan ibadah kepada selain Allah. Mereka yakini nikmat tersebut bukan dari Allah tapi dari Dewi Sri. Atau bikin sedekah laut untuk penguasa yang ada di laut, karena hasil laut itu bagus sehingga perlu bersedekah laut kepada penguasa yang ada di laut. Demikianlah bentuk kesyirikan manusia. Tapi seorang mukmin itu harus betul-betul meyakini semua nikmat yang dia dapatkan dari Allah, bukan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, at-tahadduts bil lisan, diucapkan dengan lisan, yaitu ucapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyandarkan nikmat tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti orang-orang musyrik yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya'rifuna ni'mat Allah thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, mereka tahu nikmat yang dianugerahkan kepada mereka dari Allah, tapi mereka ingkari. Bagaimana cara mereka ingkari? Mereka sandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Misalkan ada orang memiliki harta kekayaan, dia mengatakan, saya dapatkan harta ini karena saya rajin bekerja, saya dapatkan harta ini karena saya pintar berbisnis, saya dapatkan harta ini karena pemberian orang tua saya. Bersamaan dengan itu dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini syirik, termasuk ucapan orang-orang jahiliyah. Atau dia seorang mengatakan, saya selamat karena cuacanya bagus. Demikian ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya. Tapi katakan Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita selamat karena pertolongan Allah, kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan seperti itu. Itu yang namanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali ini kita lupakan, padahal ini termasuk rukun bersyukur. Kemudian yang ketiga, yang dikatakan bersyukur apabila kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Orang yang Allah berikan nikmat harta, hendaklah dia gunakan nikmat harta yang Allah berikan kepadanya untuk taat kepada Allah, untuk berbuat baik kepada sesama. Maka itu yang dikatakan orang yang bersyukur, dan dia tunaikan hak-hak hartanya Dia mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sedekahnya. Demikian pula, misalkan seorang wanita yang dianugerahkan suami yang saleh, itu nikmat. Maka hendaklah dia berbakti kepada suaminya. Demikian pula sebaliknya, seorang suami diberikan nikmat seorang istri, maka hendaklah dia berbuat baik kepada istrinya. Dia gunakan istrinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan bersyukur. Allah berikan kita anugerah anak-anak yang sehat. Hendaklah kita didik anak kita. Kita perlakukan mereka dengan baik, penuhi kebutuhan mereka. Itu yang dinamakan bersyukur dengan nikmat anak-anak yang Allah berikan kepada kita. Jadi ini tiga rukun dalam bersyukur. Kita yakini dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, dan kita amalkan dengan anggota tubuh. Maka orang yang berbuat maksiat kepada Allah, dia bukanlah orang yang bersyukur. Dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah telah berikan dia berbagai macam kenikmatan, lalu dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih jelek lagi, kalau seorang menyekutukan Allah, Allah yang memberikan kenikmatan kepadanya, bahkan Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan segala macam rezeki, lalu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yakni dia beribadah kepada selain Allah. Ini yang lebih jelek lagi, ini yang lebih parah lagi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayyu dzambi a'zam 'indallah?" Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka beliau bersabda, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Tidak ada rasa kesyukurannya kepada Allah. Maka betul-betul ibadah itu hanya boleh kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita berdoa hanya kepada Allah, kita menyembelih hanya untuk Allah, kita tunduk tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita takut hanya kepada Allah. Ini hakikatnya orang yang bersyukur, yaitu yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, sifat seorang mukmin selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, kesabaran. Seorang mukmin adalah seorang yang selalu bersabar ketika ditimpa musibah, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, dan bersabar ketika ditimpa musibah. Dan lebih luasnya, ulama kita menjelaskan sabar itu dibutuhkan dalam tiga perkara. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam melaksanakan sholat lima waktu, sabar di dalam melaksanakan puasa, sabar di dalam berzakat, sabar di dalam berhaji, sabar di dalam beramal ma'ruf nahi munkar, sabar dalam menyampaikan kebaikan, dalam menyampaikan nasihat. Ini perlu kesabaran. Jadi sabar itu bukan sekedar ketika menghadapi musibah saja. Untuk taat kepada Allah butuh kesabaran. Dan kadang-kadang sabar itu dengan lisan kita, kadang-kadang dengan hati kita, bahkan kadang-kadang dengan harta kita. Sholat misalkan adalah amalan lisan dan amalan anggota tubuh kita. Adapun zakat haji adalah amalan yang memerlukan anggota tubuh dan sekaligus dengan harta kita. Maka inilah kesabaran dibutuhkan. Sebab kalau seorang tidak sabar, maka dia tidak akan bisa terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tadinya sholat kemudian meninggalkan sholat. Kenapa? Karena tidak sabar lagi. Tidak sabar untuk selalu taat kepada Allah, apalagi banyak sekali godaan-godaan yang selalu mengajak dia untuk berbuat maksiat. Maka dia harus tetap sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hilang kesabaran ini, maka seorang akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Ini juga lebih berat lagi. Lebih dibutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena jiwa manusia selalu senang dengan hawa nafsu. Ditambah lagi dengan godaan syaitan, selalu mengajak kepada hawa nafsu. Maka butuh satu kata saja untuk bisa terus beribadah kepada Allah, kesabaran. Nabi SAW pernah memperingatkan, "Hufatil jannatu bisyahawat, hufatil jannatu bil makarih, wa hufatil nar bisyahawat." Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Amalan-amalan kebaikan itu berat. Salat itu berat sebetulnya. Kecuali bagi yang Allah mudahkan. Apalagi salat subuh dalam keadaan hujan lebat atau dalam keadaan dingin masih ngantuk lagi. Kalau orang tidak bersabar, maka sulit dia melakukan salat subuh. Maka surga itu diliputi dengan perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Sebaliknya, kata Nabi SAW, "Hufatin naru bisyahawat." Neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Maka perlu bersabar dalam menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika hawa nafsu selalu mengajak kita berbuat maksiat. Demikian pula syaitan, baik syaitan manusia maupun syaitan jin. Dan seringkali syaitan manusia itu lebih berbahaya daripada syaitan jin. Jadi jangan disangka syaitan itu hanya dari kalangan jin. Bahkan lebih berbahaya syaitan manusia daripada syaitan dari kalangan jin. Kalau syaitan jin tidak terlihat, kalau syaitan manusia kadang-kadang berwujud sebagai teman kita sendiri. Ini syaitan manusia, kadang-kadang berwujud sebagai teman kita sendiri, mengajak berbuat maksiat. Harus kita sabar menghadapinya. Oleh karena itu, sebagaimana pernah kita sampaikan, jangan berteman dengan orang-orang yang suka mengajak kepada perbuatan maksiat. Tetapi bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Maka butuh kesabaran dalam menjauhi perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah. Ini tiga hal, tiga perkara yang membutuhkan kesabaran. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah. Sebab yang namanya kehidupan akan selalu berada bersama kita, nikmat dan musibah, kenikmatan dan kesengsaraan. Maka di samping kita membutuhkan kesyukuran, kita juga butuh dengan kesabaran. Tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari yang namanya musibah. Tidak ada yang bisa lepas dari namanya kesedihan, kegundahan, kegelisahan. Itu semua bagian dari musibah. Maka setiap dari kita membutuhkan kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiril shabirin." Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan dan rasa lapar serta kekurangan, baik kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Lalu kata Allah, "Wabashshiril sabirin," dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kepada orang-orang yang sabar untuk tetap taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat dalam keadaan dia ditimpa musibah. Ini yang Allah berikan kabar gembira kepada mereka dengan surga dan dengan pahala yang besar, sebagaimana firman Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Sehingga ulama menerangkan manusia itu terbagi menjadi empat golongan dalam menghadapi musibah. Golongan yang pertama, orang yang marah. Dia tidak suka dengan musibah yang menimpa dirinya. Dia marah kepada Allah. Dia marah dengan takdir Allah. Maka ini hukumnya haram. bahkan bisa termasuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang sabar. Maka ini hukumnya wajib. Walaupun sebetulnya dalam hati kita, kita tidak suka dengan musibah tersebut, tapi hendaklah kita bersabar. Jangan kita ucapkan ucapan-ucapan yang membuat Allah murka. Jangan kita mengeluh kepada manusia. Kita adukan persoalan kita kepada Allah. Kalau kita ditimpa suatu kemiskinan, jangan minta kepada manusia. Jangan adukan permasalahan kita kepada manusia. Adukan kepada Allah. Sesungguhnya manusia tidak bisa berbuat apa-apa bagi kita. Adukan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan segera menyelesaikan urusan kita. Ini yang namanya kesabaran. Kemudian tingkatan yang ketiga, orang yang ridho. Ridho dengan musibah yang menimpa dirinya. Ini yang lebih tinggi dari sabar. Dia sudah sabar dan dia ridho. Artinya dia rela, dia senang dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Dan tingkatan yang keempat, yang lebih tinggi lagi, adalah tingkatan bersyukur. Ini subhanallah, ini tingkatan yang tertinggi. Ditimpa musibah, bukannya malah sedih, malah bersyukur. Ada orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang betul-betul mengetahui tentang agama Allah. Kenapa? Karena hakikat musibah yang ditimpakan kepada kita itu akan berubah menjadi pahala yang besar kalau kita sabar. Sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas, sehingga dia bersyukur. Alhamdulillah saya dapat musibah, mudah-mudahan saya dapat pahala tanpa batas. Demikian pula dosa-dosanya akan diampuni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah ada suatu rasa sakit atau suatu musibah atau suatu kegelisahan, kegundahan dan kesedihan yang menimpa seorang mukmin kecuali itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Maka sebetulnya kalau kita ditimpa musibah, di satu sisi memang kita boleh sedih, tapi sebetulnya di sisi lain kita patut bersyukur kepada Allah, karena dengan itu dosa-dosa kita diampuni. Lebih baik dosa-dosa kita dibalas di dunia daripada dibalas di akhirat kelak, yang tidak ada satupun yang sanggup menahan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi jangan sampai ketika kita ditimpa musibah kita berbuat maksiat kepada Allah, kita tinggalkan ketaatan kepada Allah, padahal kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan timpakan kepadanya musibah. Allah akan berikan dia cobaan, Allah akan berikan dia bala berupa kesusahan-kesusahan yang akan mendatangi kehidupannya. Oleh karena itu, musibah, bala, kesusahan, rasa sakit paling besar ditimpakan kepada para nabi dan rasul. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya summa al-amsal fal-amsal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling besar cobaannya, paling berat penderitaannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dan semisal lagi, yakni tergantung kadar keimanannya. Maka jangan sampai kita menganggap musibah yang menimpa kita adalah suatu kehinaan yang Allah berikan kepada kita. Tidak. Justru sebaliknya, itu dibalik musibah ada kebaikan. Dibalik musibah yang Allah timpakan kepada kita ada kebaikan. Dibalik kesusahan-kesusahan, apakah kesusahan ekonomi, ataukah kesusahan berupa rasa sakit yang kita derita, ataukah persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan di masyarakat dan sebagainya, dibalik semua itu ada kebaikan bagi kita. Dengan syarat kita tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah seorang mukmin senantiasa ada dalam dirinya syukur dan sabar. Ketika dia diberikan suatu kenikmatan dia bersyukur, ketika dia ditimpa suatu musibah dia bersabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Dan dua sifat ini tidak mungkin ada kecuali pada diri seorang mukmin. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan kita bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan bersabar apabila kita ditimpa suatu musibah. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik. Mungkin ada tanya jawab, saya persilahkan. Justru ketika seorang itu sakit, dia harus lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena orang yang sakit itu lebih dekat kepada kematian. Orang yang sakit umumnya lebih dekat kepada kematian. Tapi syariat kita, syariat Islam yang mulia ini, memberikan berbagai macam kemudahan. Kalau sakit tidak mampu sholat sambil berdiri, maka duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Demikian pula kalau misalkan melakukan perjalanan jauh, berat sholatnya, maka Allah berikan kemudahan. Boleh mengkasar dan menjamak. Mengkasar itu artinya meringkas sholat. Sholat yang tadinya 4 rakaat, kalau kita dalam perjalanan, boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Demikian pula boleh digabung dalam satu waktu. Zuhur bisa digabung dengan asar. Kemudian maghrib bisa digabung dengan isya. Ada orang Bandung gak di sini? Hah? Ada yang dari Bandung? Ada orang yang dari luar kota gak? Hah? Ada dari luar kota? Ahmad dari mana? Ahmad? Hah? Cianjur. Hah? Oh, dekat aja. Yang jauh gitu. Misalkan ya, ke Bandung, pulang kampung, repot sholat di jalan. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kemudahan. Salat zuhur bisa digabung dengan asar. Bisa dikerjakan pada waktu zuhur dan bisa dikerjakan pada waktu asar. Dan boleh diringkas. Zuhur dilakukan 2 rakaat, asar dilakukan 2 rakaat. Maka sebetulnya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat karena suatu kesusahan atau suatu musibah yang menimpa kita. Iya. Jadi misalkan berangkat dari sini jam 11 ya, mungkin sampai di Tasik jam 1 istirahat makan, bisa sholat di situ zuhur dan asar sekaligus. Zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Lalu lanjutkan perjalanan. Ini kemudahan ketika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi dalam keadaan repot atau kesusahan seperti itu, Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Oleh karenanya, agama Islam ini agama yang sangat mudah sekali. Agama Islam sangat mudah sekali. Kata Allah, innallaha yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Jadi tidak bisa seorang beralasan saya tidak bisa melaksanakan kewajiban ini atau kewajiban itu karena berat. Tidak bisa. Tidak ada dalam agama ini yang berat. Yang ada hanya lemah iman. Yang ada hanya lemah iman kita. Maka perlu kita kuatkan iman kita dengan membaca Al-Quran, dengan membaca sunnah Rasulullah SAW, dengan menghadiri majelis ilmu, dengan meningkatkan ibadah. Demikian cara menguatkan keimanan kita. Jadi tidak ada satupun amalan agama yang berat. Tidak ada. Yang ada hanya karena kita masih lemah iman sehingga kita anggap itu berat, padahal tidak. Baik. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Gimana tuh hukumnya kalau seorang laki-laki memakai perhiasan sejenis emas, terus pakai kalung, apa pakai sejenis anting-anting, apa sejenis tato, apa itu syaratnya diterima apa enggak? Terus yang kedua, dan lagi itu batasan usia anak yatim yang wajib kita santuni itu umur berapa? Apa udah ya umur berapa batasannya itu yang wajib kita santuni? Terus banyak anak yatim yang udah dewasa karena udah kerja, terus apa udah berumah tangga itu wajib disantuni apa enggak? Satu lagi yang ketiga, diborong aja ya. Yang ketiga, gimana itu hukumnya kalau seorang istri mau pergi ke ya seperti pengajian apa majelis taklim gitu ya? Nah, tapi satu belah pihak nggak mengizinkan seorang suami, itu hukumnya gimana Pak? Apa itu terus taat kemana gitu Pak? Sedangkan itu kebaikan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus pertanyaannya. Tapi saya lupa ya. Saya lupa ya. Yang pertama tentang apa tadi? Yang pertama itu. Orang yang berhati memakai. Oh iya, mantai. Aku ya lali. Di mana kalau pakai sholat? Laki-laki hukumnya haram menggunakan perhiasan emas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hurrima dzalika li dzukuri ummati." Emas itu haram bagi laki-laki umatku. Jadi kalau merasa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan emas. Adapun bagi wanita boleh. Bagi wanita boleh. Demikian pula seperti pakaian sutra, itu bagi laki-laki haram, bagi wanita dibolehkan. Kemudian juga tidak boleh bagi laki-laki menggunakan perhiasan yang menyerupai wanita, walaupun bukan emas, seperti anting-anting tadi. Ini perhiasan wanita, maka tidak boleh laki-laki menggunakannya. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu al-mutashabbihina minar rijali lin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i lin rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, baik pakaiannya, perhiasannya atau gerak-geriknya, demikian pula sebaliknya. Wanita tidak boleh menyerupai laki-laki. Itu hukumnya haram dalam Islam, terlaknat. Ada pun seperti tato. Maka tato ini jelas haram. Tidak dibolehkan. Sebab dia bagian dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sampai menutupi kulit, maka taharanya tidak akan sah. Misalkan pada anggota wudu, tangan misalkan, di tangan bagian sini misalkan. Kalau dia berwudu dalam keadaan airnya tidak menyentuh kulitnya, tertahan oleh tatonya, jangankan oleh tatonya, oleh jam tangan misalkan, satu titik saja misalkan dengan sengaja dia sadar, maka wudunya tidak sah. Makanya harus perhatikan yang pakai cincin, yang pakai jam tangan itu harus betul-betul memastikan air itu menyentuh kulitnya. Akan tetapi kalau seorang sudah terlanjur bertato, kemudian dia mau bertobat, kalau dia bisa hilangkan, hilangkan. Tapi kalau dia memang sudah tidak bisa dihilangkan atau harus menyakiti dirinya dulu dan dia tidak sanggup, maka tidak mengapa, sebab Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu. Jadi tidak apa-apa insyaallah kalau orang badannya penuh tato kemudian dia mau bertobat, biarkan saja, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua tentang apa, Pak? Batasan menyentuhnya. Oh iya, batasan anak yatim. Anak yatim itu yang dikatakan anak yatim apabila dia belum balik. Anak yatim itu adalah manaka abuhu wa huwa shaghir, apabila meninggal bapaknya dan dia masih kecil, yakni belum balik. Itu yang dikatakan anak yatim. Tapi kalau dia dewasa dan dia miskin, tidak apa-apa kita santuni. Walaupun dia bukan anak yatim, kalau dia miskin, kita santuni, kita berikan sedekah. Iya. Jadi, yang dimaksudnya anak yatim apabila bapaknya meninggal, sehingga bapaknya tidak ada lagi yang menyantuni dia, maka kita sangat-sangat dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Baik. Kemudian yang ketiga, tentang apa, Pak? Seorang istri, oh iya, mau pergi ke bayi, cuman gak izin suami, itu gimana, Pak? Iya, gak diizinkan, gak diizinkan, itu hukumnya lebih baik yang mana? Seorang istri mau pergi pengajian tapi tidak diizinkan oleh suami. Kita lihat dulu, kenapa dia tidak mengizinkan? Apakah karena pekerjaan rumahnya tidak dikerjakan dengan baik? Maka sudah sepatutnya dia melarang. Oleh sebab itu, selesaikan dulu urusan kerjaan di rumah, bagaimana pelayanannya dia kepada suaminya, mengurusan anak-anaknya, baru dia pergi untuk mengikuti majelis ta'lim. Atau dilihat, kenapa dilarang mengikuti majelis ta'lim? Karena di situ misalkan sangat dikhawatirkan akan tersesat. Sebab banyak juga orang yang mengira itu majelis ta'lim mengajarkan ilmu yang benar, tapi ternyata dia mengajarkan ilmu yang sesat. Suaminya tahu, hati-hati kamu, jangan ikut di situ. Itu di situ mereka mengajarkan ajaran sesat. Makanya harus dia taat. Harus dia taat. Tetapi kalau tidak ada sebab yang jelas, kemudian suami melarang istrinya mengikuti majelis ta'lim, maka tentunya suaminya berdosa. Tentunya suaminya berdosa. Maka apa yang dilakukan istrinya, hendaklah dia menasihati suaminya dengan nasihat yang lemah lembut, dan dia cari dulu alternatif lain untuk belajar agama. Bisa dia dengarkan kaset, CD, alhamdulillah kita bagi-bagi CD kemarin. Bisa dia baca buku. Kalau masih ada jalan seperti itu, tidak apa-apa, dia turuti saja kemauan suaminya, karena itu lebih maslahat, karena maslahatnya lebih besar. Iya. Jadi seperti itu, Pak. Wallahualam. Bisa juga mendengarkan radio, coba di setel. Ini sudah tahu, Pak, ya? Sudah. Oh iya. Kalau kalau yang belum tahu, bisa di setel saluran FM 107.7 Radio Dakwah Salafiyah yang dipancarkan dari pondok kami. Mungkin ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah, kalau lagi santai atau di mobil, bisa disetel 107.7 FM Radio Dakwah Salafiyah dari Banjarsari. Silakan. Pukul berapa katanya, Pak? Oh, dari mulai pada subuh sampai jam 10 malam. Cuma mungkin di daerah tertentu suka ya, kurang jelas. Ya. Tapi di sini jelas insyaallah ya. Insyaallah. Lebih jelas di sini lah. Lebih jelas di sini kan orang yang ada di sini, belinya ada di sini ya. Ya, tanya yang besar kembali lagi ke masalah nikmat ya. Mungkin pada umumnya manusia tempatnya salah dan lupa. Terkadang manusia itu lupa tentang nikmat tangan, nikmat kaki dan lain sebagainya, nikmat anggota tubuh. Apakah lupa itu sudah termasuk berdosa kepada Allah begitu? Kalau dia lupa tanpa sengaja, maka tentunya dia tidak berdosa. Nabi SAW bersabda, Inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastaghfiru 'alayh. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku kesalahan yang mereka lakukan karena tidak sengaja, karena lupa dan karena dipaksa. Ini tiga alasan yang Allah berikan pemaafan. Orang melakukan dosa karena tidak sengaja, karena lupa, atau karena dipaksa. Iya. Adapun yang menjadi masalah adalah orang yang sengaja melupakan. Dia tahu dia mendapatkan kekayaan nikmat dari Allah, tapi dia mengatakan saya dapatkan kekayaan ini karena kerja kerasku, karena usaha yang saya lakukan bersama tim yang hebat, tim yang kuat sehingga bisa dirikan pabrik misalkan, atau dirikan perusahaan yang besar. Bersamaan dengan itu tidak ada ucapannya mengucapkan alhamdulillah, dan hatinya juga tidak terpaut kepada Allah, dia lupakan. Maka itu yang berdosa. Itu yang berdosa. Bahkan ini ucapan orang-orang jahiliyah dahulu yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya'rifuna nikmat Allah tsumma yunkirunaha. Mereka tahu nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Ini termasuk bentuk pengingkaran. Dan ini yang dikatakan Qarun. Ini yang dikatakan Qarun. Pernah dengar ya, kisah Qarun? Orang kaya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sampai sekarang kalau orang mendapatkan harta, mereka bilang harta Qarun. Qarun itu luar biasa kekayaannya. Tapi dia tidak sekalipun memuji Allah. Dia tidak sekalipun memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi dia mengatakan, saya dapatkan kenikmatan tersebut karena ilmu yang saya miliki. Itu ucapan Qarun. Saya dapatkan kekayaan karena ilmu yang saya miliki. Maka Allah tenggelamkan dia bersama hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau tidak disengaja maka tidak mengapa. Yang jadi masalah kalau betul-betul seorang itu sengaja melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih mengenai syukur sama sabar ya. Gini, mungkin musibah itu bukan hanya musibah kecelakaan atau gimana ya. Mungkin didolimi orang juga itu termasuk musibah. Contohnya gini. Tapi maaf sebelumnya. Saya sebagai karyawan di PT Inka punya hak dan kewajiban. Tapi ini sebagai contoh aja. Sepertinya saya itu didolimi dengan cara hak saya atau gaji saya itu dikebiri orang lah, istilahnya. Apakah saya harus terus bersabar dan diam? Atau apa yang harus saya lakukan gitu, Pak Ustadz? Ya, contohnya apa yang harus saya dapatkan malah diambil orang gitu. Itu yang saya tanyakan itu, apakah saya harus tetap sabar dan diam ataukah saya harus bertindak gitu. Ini pertanyaan bagus kan? Itu termasuk musibah. Hal itu termasuk musibah. Hilangnya harta itu termasuk musibah. Semua kesusahan yang kita alami, kesedihan, kegundahan, itu semua termasuk musibah, bagian dari musibah, sehingga membutuhkan kesabaran. Tetapi yang perlu diingat, yang dimaksud dengan sabar itu bukan berarti diam, bukan itu. Yang dimaksud dengan sabar tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Itu dimaksud dengan sabar. Jadi ketika misalkan kita dizalimi, jangan kita balas dengan perbuatan yang zalim yang semisalnya. Maka itu bukan kesabaran namanya. Atau bahkan kita membalas dengan yang lebih parah dari itu. Orangnya misalkan cuma mengambil harta kita berapa ratus ribu gitu. Kemudian kita mengambil hartanya lebih daripada itu. Maka itu bukan kesabaran. Jadi yang dimaksud dengan kesabaran itu bukan berarti diam, tetapi tidak melakukan suatu tindakan. Boleh ambil tindakan, mungkin lapor polisi, tidak ada masalah. Atau dinasihati orangnya, atau dilaporkan kepada siapa saja yang berwenang. Yang penting tindakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah. Jangan misalkan bikin demonstrasi, kemudian pabrik dibakar. Waduh. Seperti yang terjadi, benar-benar terjadi di sebagian pabrik yang lain. Ya. Karena padahal bukan pemiliknya yang salah, mungkin manajemennya saja. Iya. Manajemennya korupsi, bukan pemilik pabriknya. Nah, kemudian mereka bikin pembalasan sampai merusak fasilitas pabrik. Nah, ini bukan seperti itu, bukan namanya kesabaran. Berarti dia tidak sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Dan sudah kita singgung pada pelajaran-pelajaran yang lalu bahwasannya yang namanya kezaliman itu, kalaupun kita tidak mendapatkan keadilan di dunia ini, maka insyaallah ta'ala yang lebih nikmat sebetulnya kita dapatkan, kita akan pasti akan mendapatkan keadilan di hari kiamat. Karena Nabi SAW pernah mengabarkan tentang orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut itu? Beliau menggambarkan orang yang bangkrut itu adalah orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, rajin zakat. Tapi di hari kiamat, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya diambil oleh orang-orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Bangkrut dia. Diambil oleh orang yang pernah dia caci. Diambil oleh orang yang pernah dia ceritakan keburukannya, pernah orang yang pernah dia pukuli, orang yang pernah dia curi barangnya, diambil semua kebaikannya. Kalau setelah diambil pahalanya, tapi belum cukup membalas kezalimannya, maka dosa orang yang dia zalimi ditimpakan kepadanya dan dia dilempar ke dalam neraka. Alhamdulillah kembali. Jadi seperti itu. Yang namanya sabar adalah bertindak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menyelisih aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Bisa dipahami? Bisa. Maaf, Ustaz. Saya menanyakan apakah sah orang yang pakai gigi palsu tapi emas ya? Terus ada yang pakai kawat gigi, apakah pakai sah pakai sholat? Kalau soal gigi emas, kalau dia tidak memaksudkan itu sebagai perhiasan, tapi sebagai suatu apa namanya pengobatan, maka tidak mengapa, insya Allah tidak. Tidak mengapa. Walaupun laki-laki tidak apa. Yang dilarang itu adalah perhiasan, dan juga yang dilarang adalah bejana, piring ataupun gelas. Tidak boleh. Tidak boleh kita gunakan untuk makan dan minum dari emas. Jadi. Kemudian tentang kawat gigi. Tentang kawat gigi, behel ya, untuk merapikan gigi. Pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Maka beliau menjelaskan, kalau maksudnya untuk memperindah dan mempercantik, makanya tidak boleh. Sebab itu bagian dari merubah ciptaan Allah. Karena Nabi SAW telah melarang kita mengikir gigi atau merubah bentuk-bentuk gigi dan semisalnya. Telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau niatnya karena suatu pengobatan, karena sakit untuk pengobatan, maka tidak apa-apa. Ini hukumnya darurat. Ini hukumnya darurat. Baik, wallahu a'lam. Maaf, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan katanya merubah ciptaan Allah itu tidak boleh. Misalkan ada seorang istri yang meluruskan rambutnya atas permintaan suami. Jadi berikirnya jadi lurus. Orang yang kalau di penjara itu berdosa Ya bisa bilang rambut dia. Yang pertama tentang merebonding rambut. Tentang merebonding rambut ini pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, seorang ulama besar ahli hadis di abad ini. Maka beliau mengatakan tidak mengapa insyaallah taala, karena tidak ada larangan dalam syariat. Karena tidak ada larangannya dalam syariat. Berbeda dengan tadi masalah gigi. Mengikir gigi telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Tetapi kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, harus diperhatikan juga tentang masalah apa namanya biayanya. Ini sekedar nasihat saja, harus sekedar nasihat dari Syekh Ibnu Taimin. Kata beliau, tidak sepatutnya seorang muslim dan muslimah menghabiskan banyak harta gitu untuk memboroskan rambutnya dan sebagainya. Itu tidak sepatutnya boros di dalam berhias. Tetapi hukum asalnya halal insyaallah taala, tidak mengapa, dan tidak termasuk kategori merubah ciptaan Allah yang diharamkan. Yang kedua tentang apa tadi? Kalau kayak di penjara gitu kan ada seorang yang ditugaskan menembak mati terpidananya, itu gimana kok? Baik, yang bertugas menembak mati. Iya. Kalau memang orang yang mau ditembak mati itu memang berhak pantas ditembak mati, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa insyaallah taala. Memang hukumannya sudah seperti itu. Hukumannya misalkan ditembak mati sesuai dengan hukum dalam Islam, memang dia hukumannya hukuman mati. Seperti teroris, teroris itu hukuman mati. Atau membunuh kaum muslimin, hukumannya hukuman mati. Tapi kalau mencuri itu sampai dihukum mati itu salah. Itu orang-orang yang mengatakan koruptor harus dihukum mati itu salah besar. Itu berlebihan, dipotong saja tangannya. Atau seperti di Cina. Di Cina memang seperti itu. Koruptor ditembak mati. Maka ini salah, maka dia berdosa. Mentaati tugas tersebut, dia berdosa. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Siapapun dia, siapapun makhluk itu, apakah pemerintah, pemimpin perusahaan, bahkan orang tua kita sendiri, kalau memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, berdosa kita kalau kita taat kepadanya. Iya. Jadi seperti itu. Kalau memang pantas ditembak mati, maka dia tidak berdosa. Kalau tidak pantas, maka dia berdosa. Wallahu a'lam. Batasan sakit untuk yang penggantian tidak salat tapi bayar katanya tidak dari dia. Tidak ada dalam syariat seperti itu. Salat itu tidak bisa diganti dengan fidyah, tidak ada. Siapa yang mengatakan itu? Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam sunnah. Tapi yang ada, shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat sambil berdiri. Kalau kamu tidak mampu, sholat sambil duduk. Kalau tidak mampu, sambil berbaring. Tapi tidak ada bayar fidyah. Tetap dia wajib sholat. Tidak ada alasan sama sekali meninggalkan sholat kecuali dua. Mati atau gila. Mati atau gila. Kalau perempuan ditambah dengan haid dan nifas. Tidak ada membayar fidyah. Yang membayar fidyah itu hanya puasa bagi orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, maka dia bayar fidyah. Itu bayar fidyah. Atau orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, sehingga dia tidak mampu berpuasa. Kalau orang sakit masih mungkin sembuh, maka dia tidak perlu bayar fidyah. Dia nanti mengganti puasanya kalau dia sudah sembuh. Adapun sholat tidak ada dalam syariat. Dalam Al-Quran, dalam hadis, sholat bisa digantikan dengan fidyah. Harus tetap dilaksanakan bagaimanapun keadaan. Iya. Selama dia masih sadar, dia masih normal pikirannya, sakit bagaimanapun juga, tidak boleh sedikit pun meninggalkan sholat. Itu betapa pentingnya sholat. Orang mana tuh? Orang mana? Oh, maaf. Kembali ke pindah ya. Ulama memang berbeda pendapat dalam masalah tersebut, tapi yang benar orang hamil hukumnya sama dengan orang sakit. Dia tidak perlu membayar fidyah, tapi nanti kalau dia sudah mampu berpuasa, dia bayar puasanya. Jadi wanita hamil atau wanita menyusui boleh tidak berpuasa, tapi nanti dia ganti puasanya seperti orang sakit, tidak harus dia bayar fidyah. Ini pendapat yang kuat. Baik. Ustaz, tadi kan mengenai hukum ya, kalau orang yang menderita harus dipotong tangannya. Nah, yang saya tanyakan itu batasan untuk memotong tangannya itu batasannya berapa yang dicuri? Harganya itu harga yang dicurinya itu berapa? Nominalnya itu berapa? Saya tidak ingat sekarang batasannya. Ada batasan yang tertentu, tapi saya tidak ingat sekarang. Insyaallah ta'ala nanti kita buka buku lagi. Ya. Yang pasti ada batasan. Ada batasannya yang mengharuskan tangannya dipotong. Itu pun bukan hak kita memotong tangannya, tapi hak pemerintah. Hak pemerintah. Kalau pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya, maka dosa mereka. Dosa mereka, bukan dosa kita. Cukup. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kurang kami dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.